Surana Paulus lako jama jotana Galatia. Galatia pasalak mesa. Ia te sura pole joma yaku Paulus. Sola padanta to matappa to kusolan. Kikiring lako jama jotana Galatia. Ia te aku mesa rasulu tangia na pilai tolino. Tangia to nasua tolino. Apa nasua na puang isa almase. Sola ambe puang Allah Ta'ala. Tomangkam patuo puang isa jomai kamatean. Denau pa nabarakai kamu ambek ta puang Allah Ta'ala. Sola puang isa almase. Naben kamu kamasanangan. Yato puang isa. Mangkam pangben kalena dibuno. Situru pa keloran na ambek ta puang Allah Ta'ala. Dikua anna dampangan ki toto madosa. Danggi mo tatuo susi to gajak lan lino. Lampakalabih taruki puang Allah Ta'ala teda cepakna. Amin. Janganah aku sangamadek bang kamu mbokoi puang Allah Ta'ala. Tompilai mo kamu menjaji umatna. Terosalah bang topang kamu jakna almase. Nasabak male kamu turuk kareba kasalamatan lain. Nayato lain na tangia ya kareba kasalamatan. Apa dendri tau lampalo salah kamu. Nama doang lambalik kita karebanna almase. Moirakana kami batu malaikat jomai suruga. Pangpesenan nito kareba kasalamatan. Kesi salai to mangkanna ki pangpesenan lako kamu. Ake monakannai tampak ropu. Susi to mangkamu ki pawan kamu. Kudaduk pole ku pau kumua. Ia kedin nito pangpesenan kareba kasalamatan. Nate dana susi to mangkanna mo mitarima. La ditampaki iropu na umbo na kua pangkabudayan tolino rakato kuanga. Teda apa pangkabudayan na puang Allah Ta'ala. Batu nangah rakalalan di kua na kabudai na tolino. Ya kenangah unapalalan di kua na kabudai na tolino. Manasa tangiana taun na almase. Kamu toku puseleto. Kupauan kamu kumua. Yato kareba kasalamatan kupang pesenan, tangia curita nagaraga tolino. Sangat teda kutarima joy mai tolino, na tangia to tolino najahina. Apa kutarima jo mai puang isa almase, tompang pekitan kalena laku aku. Misa ding moto panggaukanku tonatee, tongku mengagama to Yahudi pah, kumua liwa kusesa toto matappa laku puang isa, na laku sabui. Angku samacca-macan nalan agama Yahudi. Kucau ngasan nito sang barakku jo bangsaku. Sanga liwa ku kananai to atoran to joloku. Apa moy na susi jo. Yato puang Allah Ta'ala. Mangkam pilay na. Tongkulan una pa batangan na indoku. Na yamong pakedoy penawangku. Sanga kameluan penawan na laku aku. Iyaton na pueloh mi puang Allah Ta'ala. Napang pesenan mi to anak lako aku lan pengkita. Kumua laku pang pesenan ni laku bangsa tangia to Yahudi. Na iya jo watu, teda mo kupetada pangampak na to lino. Susinna teda mo kumale laku kota Yerusalem. Sikitan ni toto jolo mo iya menjaji rasulu na aku. Apa tak pamale na laku tanah Arab. Kumane male pole laku kota Damsik. Talung taun mangkan na jo, kumane male lako kota Yerusalem pesta mui Petrus. Kumang bongi jo bolana, sang pulau apa bongin na. Apa iya to rasuluk lain, teda kusikita. Yakup mandara to silek to na puang isa. Puang Allah Ta'ala nisen ni te kuki kumua nang tongan. Na teda kumang uraga. Mangkai jo male mo lako tanah Syria sola Kilikia. Iya jo watu. Teda bang na perupa na to jamaah jota na Yudea. Apa sading bangari kareba kumua. Ia to taum pakario-rio ki ton na te. Ia to Allah bang pesenan nomi kareban na puang isa. Namang kamong pengkule-kulei ton na te. Paruku taum bokoi. Pakalabih mi puang Allah Ta'ala. Nasaba ia to apa jaji laku aku.